Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Mayahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ تَعَالَىٰ, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ, فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembacaan kita dalam syarah Fadlul Islam, di mana kita masih mentafsirkan suatu ayat yang menjadi judul dari bab yang baru, yaitu ayat pada surat Ar-Rum ayat yang ke-30, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarannasa 'alayha, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan lurus, tetaplah di atas fitrah Allah yang telah Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Sampai di sini sudah kita tafsirkan atau sudah kita bacakan penjelasan Syekh Shalal Fauzan dalam penafsiran ayat ini, yang dimana diantara faedah yang bisa diambil bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan iqamatul wajh, menghadapkan wajah, maknanya sama dengan Islamul wajah, menyerahkan wajah, yaitu ikhlasul amal, mengikhlaskan amalan. Kemudian agama tersebut yang disebutkan dalam ayat faqim wajhaka lid-din, itulah fitrah, sifat dasar yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia di atas sifat tersebut. Maka telah kita sebutkan dalam pembacaan syarah kemarin hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah, yaitu dilahirkan di atas Islam, ya. Mereka ditetapkan dalam diri-diri mereka kecintaan terhadap Islam dan kebencian terhadap yang selainnya, itu pada asalnya. Namun apa? Fa'abawahu yuhawidanih aw yunassiranihi aw yumajjisanih, ya. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi, ya. Ada pengaruh dari dua orang tua, maka bayi tersebut bisa menyimpang dari fitrahnya. yang apabila tidak ada pengaruh jelek seperti ini, misalnya seorang bayi yang dilahirkan ya, dari dua orang tua yang Muslim, tidak ada pengaruh ke arah penyimpangan, ya, maka biarlah ya, dia akan terus-menerus di atas fitrah, ya, menjadi seorang Muslim, menjadi seorang Muslim. Baik. Maka kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan yang akan menjelaskan ya, firman Allah Subhanahu wa taala setelahnya. Qala summa qala, kemudian Allah taala berfirman, la tabdila li khalqillah, tidak ada yang akan mengganti ciptaan Allah. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, qala la ahad yakhluqu insanan ala syirki abadan. Tidak ada seorang pun yang akan menciptakan manusia di atas kesyirikan sama sekali. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa setiap bayi yang lahir dilahirkan di atas fitrah, yaitu Islam, yaitu tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Itulah ciptaan Allah, ya. Sebagaimana termasuk ciptaan Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu matanya di kepala, hidungnya juga di kepala, ya. Kemudian jari tangannya 5, jari kakinya 5. 6. Itu 5 di kanan, 5 di kiri, dan juga kaki 5 di kanan, 5 di kiri. Maka apa? Maka tidak ada yang bisa dari kalangan manusia yang menjadikan bayi yang terlahir itu ya, matanya di kaki misalnya. Nah, kemudian jarinya lebih dari itu. Tidak ada yang bisa mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas fitrah bahwasanya ya, dia mencintai Islam, mencintai tauhid, ya. Berada di atas fitrah tersebut. Tidak ada seorang pun yang bisa merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut sehingga menjadikan salah satu bayi terlahir bukan di atas fitrah. Ini tidak mungkin. La tabdila li khalqillah. Tidak ada yang bisa mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, la tabdila li khalqillah, ini masih berhubungan dengan yang sebelumnya. Fitrah Allah allati fatara an-nasa 'alaiha. Fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada manusia dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia di atas fitrah tadi. Tidak akan ada yang bisa merubah fitrah tadi atas manusia, bahwasanya mereka dilahirkan di atas ya, keislaman, kecintaan terhadap Islam, kecintaan terhadap ya, agama yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Qala wa la yastati'u ahadun an yakhluqa insanan ala syirk, dan tidak akan bisa seorang pun menciptakan manusia di atas kesyirikan. Qala bal Allahu khalaqahu ala tauhid, bahkan Allah yang menciptakan mereka, menciptakan manusia tadi di atas tauhid. Wala ahada yastati'u an yughayyir hadzal khalq, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk merubah ciptaan ini. Wa innama yughayyirul makhluq. Akan tetapi ada yang bisa merubah makhluk, ya. Kalau sudah tercipta, ya, baru bisa dirubah. Ini nanti akan dijelaskan selanjutnya. Qala laisa hunaka insanun yakhluqu illa ala atau yukhlaqu illa ala dinil Islam. Tidak ada satu manusia pun yang diciptakan kecuali di atas agama Islam. Walihada ja'a fil hadis, oleh karena itu datang di dalam hadis, yaitu hadis yang sudah disebutkan, namun akan disebutkan lanjutan lafadznya, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassuranihi au yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya yang akan menjadikan dia Yahudi, atau menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama salil bahimati tantijul bahimata, seperti hewan ternak yang melahirkan hewan ternak. Hal tara fiha jad'a? Apakah kalian atau engkau melihat ada yang jad'a pada anak keturunannya? Jad'a itu terpotong salah satu bagian tubuhnya, ya, keluar dari perut ibunya sudah dalam keadaan misalnya terpotong kupingnya misalnya, ya. Tidak ada yang seperti ini, ya. Keluar dalam keadaan sempurna, keluar dalam keadaan sempurna. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa merubahnya, ya. Beda misalnya apabila sudah dilahirkan baru, ya. Misalnya pemiliknya memotong kupingnya atau kemudian, ya, mencolok hidungnya misalnya, ya. Ini yang bisa dilakukan oleh manusia, merubahnya setelah tercipta, yaitu merubah makhluk, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa merubah al-khalq, penciptaan Allah, ya. Bentuk yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi suatu makhluk, bagi manusia atau bagi binatang, ya. Baik. Qala Syekhul Fauzan, aika syatil lati tulad. Itu yang dimaksud dalam hadis, ya, dipermisalkan seperti kambing yang dilahirkan. Ya. Tuladu kamilatal khilqah. Tuladu kamilatal khilqah. Terlahir dalam keadaan anggota atau penciptaannya sempurna. Yaitu anggota tubuhnya sempurna. Salimatul atraf. Anggota-anggota tubuhnya salimah. Yaitu tidak ada cacat padanya. Salimatun minal uyub. Selamat dari aib, dari cacat-cacat. Tidak ada cacat. Laha udunan. Memiliki dua kuping. Ya. Tidak terpotong kupingnya. Summa ahluha yujaddi'unaha. Kemudian pemiliknya, pemilik dari kambing tersebut, anak-anak kambing yang lahir, mereka lah yang kemudian memotongnya. Qala ay ya'ni yashuquna udunaha, ya, yaitu memotong kupingnya, ya, memotong kupingnya. Ya. Qala fala tujadu syatun tuladu mashquqatul udun. Maka tidak ada kambing yang terlahir dalam keadaan, ya, kupingnya sudah dirobek, ya, atau terpotong. Qala bal tukhlaqu kamilatul khilqah. Bahkan kambing-kambing tersebut diciptakan dalam keadaan sempurna bentuknya. Summa ahluha yujaddi'unaha ayashukuna udunaiha. Ya, maka kemudian pemiliknya lah yang, ya, memotongnya, yaitu merobek, ya, dua kupingnya. Qala yughayyirunaha ba'dal khalq. Mereka merubah kambing tersebut setelah diciptakan. Yughayyirunaha atau yughayyirunal makhluk wa la yughayyirunal khalqa abadan. Mereka bisa merubah makhluk yang sudah diciptakan. Wala yughayyirunal khalq, dan tidak merubah penciptaan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ya. Baik. Qala fa khalqullahi la yataghayyar. Maka ciptaan Allah tidak berubah. Penciptaan tersebut sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa merubah-rubahnya. Dengan teknologi setinggi apapun tidak akan bisa merubah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Qala khasyatu tuladu kamilatan bi adhaniha wa quruniha wa adlafiha wa atrafiha. Maka kambing itu tercipta dengan sempurna, ya, terlahir dengan sempurna. Ada kuping-kupingnya, ada tanduk-tanduknya, ada pula kuku-kukunya. Adlaf yaitu kuku-kuku kambing, bagian keras yang ada di kakinya itu. Ya. Sempurna, tidak terpotong. Qala watrafiha, dan juga anggota-anggota tubuhnya yang lainnya. فإن حصل لها عرج أو جدع في قرنها أو أذنها فإن هذا من تصرف الإنسان. Maka apabila terjadi setelahnya araj, pincang, atau jada, atau terpotong, baik itu terpotong tanduknya atau terpotong kupingnya, maka ini adalah perbuatan manusia. Ya. Merubah makhluk, bukan merubah al-khalq. Bukan merubah penciptaan Allah, tapi merubah suatu makhluk setelah tercipta, setelah terlahir ya, ke dunia. Qala hakadha la tabdila li khalqillah. Demikianlah ya, penafsiran dari la tabdila li khalqillah, tidak ada yang bisa merubah penciptaan Allah. Qala at-tabdil innama huwa lil makhluq. At-tabdil, perubahan ya, penggantian itu terjadinya kepada makhluk yang sudah tercipta. Wa ammal khalqu khasun billahi azza wa jalla. Akan tetapi al-khalq, penciptaan, ini adalah khusus bagi Allah Azza wa Jal. Ya, termasuk rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa melakukan penciptaan sebagaimana penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa apa? Bisanya merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, merubah satu makhluk menjadi makhluk yang lainnya. Kalau manusia menciptakan sesuatu, artinya apa? Merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ini penciptaan manusia, ya. Itu dengan merubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dari kayu, dari pohon misalnya menjadi kayu. Ya. Pohon ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian berubah, ya, menjadi kayu. Ya. Itulah ciptaan manusia, cuma merubah saja, merubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Qala la ahada yatadakhal fi dzalika. Tidak ada yang bisa campur tangan dalam masalah penciptaan. Ini hak Allah dan kekhususan bagi Allah. Naam, ini makna dari la tabdila li khalqillah. Intinya bahwasanya ya, agama yang telah Allah Subhanahu wa taala ridho, yaitu Islam, telah Allah tetapkan menjadi fitrah bagi manusia. Itu termasuk bagian dari penciptaan. Dan tidak ada yang bisa merubah fitrah tersebut. Ya. Menjadikan seorang bayi terlahir dalam keadaan misalnya ya, mencintai kesyirikan. Tidak. Nah, semua bayi terlahir dalam apa? Keadaan fitrah. Keadaan bertauhid. Mengerti tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya, bagian yang akhir daripada ayat tersebut atau sebelum yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikat dinul qayyim." Itulah agama yang lurus. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, "Dzalikal ladzi auhahu Allahu ilaika wa huwa ifradullah jalla wa ala bil ibadah wa tarku ibadatu ma siwah." Itu agama tersebut yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada engkau, yaitu ifradullahi jalla wa'ala bil ibadah, mengesahkan Allah jalla wa'ala dalam hal peribadahan, wa tarku ibadati ma siwah, dan meninggalkan peribadahan kepada selainnya, ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Tauhid tersebut adalah agama yang lurus. Qala ay al-mustaqim al-mu'tadil alladhi la'wijaja fih. Yaitu al-mustaqim, yang lurus, al-mu'tadil, pertengahan, alladhi la'wijaja fih, yang tidak ada kebengkokan pada agama tersebut. La ghuluwa wa la jafa. Tidak ada sikap ekstrim dan tidak ada pula sikap mengabaikan. La ifrata wa la tafriq. Tidak ada sikap berlebih-lebihan dan tidak pula bermudah-mudahan. Kemudian dilanjutkan, walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Ini bagian akhir daripada ayat tersebut. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Bahwasanya itulah agama yang lurus. Itulah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia tidak mengetahui jalan agama yang telah ditetapkan oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu mentauhidkan Allah dalam beribadahan. Qala Syekh Shalal Fauzan, yajhaluna hadzal din, yaitu kebanyakan mereka tidak mengerti tentang agama ini. Walidzalika yaqauna fi ma yaqauna fihi min ad-dhalal wal inhiraf. Oleh karena itu kebanyakan manusia terjatuh kepada apa yang mereka terjatuh padanya, berupa kesesatan dan penyimpangan. Ya, kenapa terjatuh kepada kesesatan dan penyimpangan? Ya tadi karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi sebagian besar manusia tidak mengetahui, yaitu bodoh, tidak paham tentang agama yang lurus ini, sehingga terjatuh kepada kesesatan dan penyimpangan yang tidak sesuai dengan ad-dinul qayyim, agama yang lurus. Qala wa illa fad-dinu qayyimun mustaqim. Padahal agama itu adalah qayyim, ya, lurus, mustaqim, ya, lurus. Nah, ini pada dasarnya agama adalah sesuatu yang lurus, tidak ada kebengkokan padanya. Nah, qala wa in hasala inhiraf fa huwa min tasarrufin nas. Apabila terjadi penyimpangan, maka itu adalah perbuatan manusia, ya. Artinya penyimpangan tersebut tidak bisa disandarkan kepada agama. Itu perbuatan manusia, agama tetap lurus. Yang menyimpang adalah manusia karena mereka apa? Tidak memahami agama tersebut dengan sebaik-baiknya. Qala walakin aktsarun nas, akan tetapi sebagian besar manusia, ini akan dijelaskan. Ya. Satu faedah yang bagus ini dari Syekh Shalal Fauzan pada akhir dari syarah beliau. Ya. Kita diperintahkan atau diminta untuk memperhatikan, ya, pada bagian ayat ini, walakin aktsarun nas, akan tetapi sebagian besar manusia. Qala Syekh Shalal Fauzan, undur ila qawlih, perhatikan kepada firman Allah, aksara, sebagian besar, kebanyakan. Fahuwa yufidu annahu la yuhtajju bil kasrah. Ini memberikan faedah bahwasannya tidak dijadikan hujah, ya, dengan banyaknya orang yang mengikuti. Tidak dijadikan hujah atau jumlah atau kuantitas itu tidak bisa dijadikan hujjah mengenai kebenaran. La yuhtajju bil kasrati idza kanat 'ala dhalalin wala wa 'ala khata'in. Tidak bisa kuantitas itu dijadikan hujjah apabila, ya, yang banyak itu di atas kesesatan dan di atas kesalahan, ya. Qala wa inna ma yuhtajju biman kana 'ala al-haqqi walau kana qalilan. Akan tetapi yang dijadikan hujjah adalah, ya, siapa-siapa yang di atas kebenaran walaupun sedikit jumlahnya. Nah, diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi, aktsarun nas la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, jadi kebanyakan atau di dalam Al-Qur'an, ya, kata aksar ini kebanyakan biasanya disertai dengan celaan. Wal aksaruhum la yu'minun misalnya. Bahkan kebanyakan mereka tidak beriman, ya. Dan pada ayat yang lainnya juga dikatakan la yashkurun, tidak bersyukur, ya. Jadi kata aksar ini apabila kita mau melihat, mencari di dalam Al-Qur'an, mencermati dalam Al-Qur'an, ya, kebanyakannya muncul dalam konteks celaan, ya. Termasuk dalam ayat ini, walakin aktsarun nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Maka ini tadi faedahnya. Tidak bisa dijadikan hujjah banyaknya manusia yang mengikuti apabila yang mereka itu ikuti adalah kesesatan. Nah, qala wala yuhtajju biman kana 'alal batil walau kana 'adaduhum katsir, dan tidak dijadikan hujjah dengan orang-orang yang di atas kebatilan walaupun jumlah mereka banyak. Nah, Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu apa? Tidak mengetahui, tidak mengerti. La ya'lamun ad-dinal qayyim. Tidak mengetahui agama yang lurus. Walidzalika waqa'u fima waqa'u fihi min al-ikhlali bihadzal din wal inhirafu anhu. Ya. Oleh karena itu mereka terjatuh kepada apa yang mereka terjatuh kepadanya, yaitu ya, menyelisihi agama ini dan menyimpang dari agama ini. Oleh karena itu, sebagaimana juga kita cermati dari perkataan as-salafus soleh, ya, maksudnya mereka selalu mewasiatkan kepada umat ini, kepada kita termasuk di dalamnya, untuk tidak merasa terhina atau merasa rendah, ya, karena kita berjumlah sedikit selama kita di atas kebenaran. Seperti apa? Perkataannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, ketika mentafsirkan tentang apa yang dimaksud al-jamaah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang dimaksud dengan al-jamaah itu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Apa yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian, walaupun cuma satu, ya. Kalau dia di atas kebenaran, di atas al-haq, maka dia dikatakan al-jamaah, ya. Demikian pula ucapan Al-Fudhal ibn Iyab, ya, yang ma'ruf, alaika biturukil huda, alaika biturukil huda, wala tastawhish biqillatis salikin. Hendaknya kalian menetapi, hendaknya engkau menetapi jalan petunjuk, ya, itu jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, dan jangan engkau merasa gamang, ya, merasa asing karena sedikitnya orang yang menempuh jalan tersebut. Wa iyyaka wa turukid dalalah wa la taghtar bi kasatil halikin. Dan hati-hati engkau dari jalan-jalan kesesatan, dan jangan sampai tertipu dengan banyaknya orang yang binasa dalam jalan-jalan kesesatan tersebut, mengikuti kebid'ahan, mengikuti akidah yang menyimpang, ya. Memang ini adalah suatu sunnatullah. Maksudnya kebanyakan manusia tidak berada di atas al-haq, tidak berada di atas kebenaran, ya. Namun kebanyakan manusia mengikuti hawa nafsu dikarenakan kejahilan mereka. Nah, maka inilah sebagai hiburan tentu saja bagi kita, ya, orang-orang yang berusaha untuk mengikuti al-haq, untuk mengikuti kebenaran, yang tidak lain al-haq min rabbik, ya. Kebenaran itu berasal dari Rabbu ya Muhammad, berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kebenaran itu sumbernya adalah wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang tentu saja dengan pemahaman as-salafus soleh. Dan kenapa kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus soleh? Tidak lain juga dikarenakan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk seperti itu. Ya. Memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya mereka, salafus soleh. Ya. Dalam ayat, dalam hadis, ya, disebutkan yang seperti itu. Disimpulkan oleh para ulama, bahwasanya kita harus menempuh jalannya salafus soleh. Maka itulah al-haq, dan kita tidak akan berpaling darinya, tidak akan menyimpang darinya biiznillahi ta'ala, ya, hanya karena kita adalah orang-orang yang sedikit jumlahnya dibandingkan dengan kebanyakan manusia, ya. Maka ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita bersabar di atas jalan ini, ya. Jangan menyimpang darinya, jangan melihat kepada kebanyakan manusia, di mana Allah subhanahu wa ta'ala juga memperingatkan dalam Al-Quran, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila engkau mentaati, mengikuti, ya, kebanyakan manusia, akan niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Berhati-hati. Nah, sampai kita terpengaruh dengan kebanyakan manusia, karena kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui, tidak memiliki pengetahuan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka hendaknya kita bersyukur, dan justru ketika kita melihat masyarakat di sekitar kita, ya, yang kebanyakan mereka tidak mengerti tentang agama, seharusnya bukan kemudian terseret ingin menjadi seperti mereka, seharusnya kita berusaha untuk meluruskan jalan mereka, ya, memahamkan mereka terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan justru malah terseret arus mayoritas. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada kesempatan selanjutnya akan kita bahas dan kita baca syarah dari ayat yang kedua yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.